saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Satu nasihat indah. Satu nasihat indah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sayang. Rasulullah memeluk, ya, kalau boleh saya peluk begini, memeluk pundak Abdullah bin Umar dengan penuh sayang. Rasulullah itu dengan penuh sayang memeluk pundaknya sahabat Abdullah bin Umar. Dan waktu itu Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar. Nah, nasihatnya ini saya kira penting, harus menjadi nasihat kita orang tua kepada anak-anak kita. Memang waktu itu Abdullah bin Umar umurnya berapa tahun, Seth? Di dalam penjelasan diperkirakan usia Abdullah Umar itu sekitar 12-an tahun. Masih. Jadi masih muda. Usia SD akhir lah, saya kelas 6. Ya, usia SD. Tapi yang menarik, Abdullah bin Umar seusia itu, seusia kira-kira 12-an tahun, itu sudah diajak oleh baginda Rasul, dinasehati, dan itu pada hakikatnya nasihat untuk kita semuanya, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim manusia memahami, memandang dunia ini. Kepada seorang anak kecil, Seth, ya? Kepada seorang anak kecil, tentu ini tidak dikhususkan untuk anak kecil. Ya. Ini pada hakikatnya adalah nasihat untuk kita semuanya. Tapi yang menarik adalah saat itu Abdullah bin Umar diperkirakan usianya 12-an tahun. Nah, di usia 12 tahun sudah diajak untuk memiliki pandangan yang benar terhadap hakikat dunia. Masya Allah, membangun visi, Seth, ya? Membangun visi. Oleh karena itu saya kira nasihat ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita bacakan. Nasihat ini harus menjadi agenda untuk kita bisa juga sampaikan kepada anak-anak kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, bunyi nasihatnya adalah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin." Kun, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, karena ini yang diajak bincang kan waktu itu Abdullah bin Umar nih. Abdullah bin Umar. Kun fid dunya, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, hidup di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka, seolah-olah engkau wahai Abdullah bin Umar, gharibun, seolah-olah engkau itu seperti seorang musafir asing. Satu kata kunci, gharib itu satu kata kunci. Musafir asing, maksudnya. Iya, jadi seolah-olah seperti musafir asing. Anak 12 tahun sudah diajak oleh Nabi untuk punya pandangan bahwa hidup di dunia ini seolah seperti musafir asing. Satu. Yang kedua, atau jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, hidup di dunia ini seolah-olah engkau abiru sabilin, engkau itu seperti orang yang menyeberang jalan. Poin kedua, Zat. Poin kedua, kata kunci kedua. Jadi kata kunci yang pertama gharib, ya. Kata kunci yang kedua abiru sabilin, penyeberang jalan. Jalan. Saya kira kalau disebut nyebrang jalan, kita semuanya mudahlah untuk paham. Jadi hadis ini sangat visual. Kita semuanya juga pernah mengalami itu. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah dalam perjalanan kemusafiran, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menyeberang jalan? Tetapi poin pentingnya adalah pada dua kata kunci. Rasulullah mengajak kita untuk memiliki pandangan bahwa hidup di dunia ini seperti musafir asing. Yang kedua, hidup di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan. Menarik apresiasi dari seorang ulama ternama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan apresiasi atas hadis ini. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa kampung yang sesungguhnya bagi orang yang beriman itu bukan di dunia sekarang ini. Seolah Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ingin mengatakan kepada kita bahwa kalaulah kita punya rumah yang mewah, janganlah difahami bahwa itu rumah kita yang sesungguhnya. Kalau kita punya kendaraan yang bagus, janganlah seolah itu dipahami itulah kendaraan kita yang sesungguhnya. Begitu pula yang lain. Kenapa? Hidup di dunia itu sendiri sebenarnya bukanlah, dunia itu sendiri sebenarnya bukanlah kampung kita yang sesungguhnya. Kampung kita yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah di surga. Gitu, nah, iya. Nasihat itu atau kesimpulan itu dibangun di atas dasar bahwa kakek kita semuanya, Nabi Adam alaihi salam, itu pada mulanya dia menjadi penduduk surga. Ada yang menarik, kalau di dalam ayat 30 dari suratul Baqarah itu disebutkan Allah mengkhabarkan kepada para malaikat, qala inni ja'iluka inna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah akan menjadikan khalifah itu di bumi. Tapi begitu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, ternyata Adam dan Hawa itu bukan langsung dikirim oleh Allah di muka bumi, tapi Adam dan Hawa itu dipersilahkan oleh Allah untuk tinggal di surga. Surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi memang kakek nenek kita ini pada mulanya adalah penduduk surga. Artinya kalau kemudian kita sebagai anak keturunannya, kita ini sebagai keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan kalau kita ini punya pandangan bahwa kita akan kembali pulang, dan kembali pulang itu berharap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bertemu dengan kakek nenek kita yang sesungguhnya, sebenarnya ya pas, memang kampung halaman kita aslinya di sana, gitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, hidup di dunia ini bagaikan musafir asing. Kenapa musafir asing? Ya, sesungguhnya hidup kita bukan di sini. Hanya sementara. Iya, hanya sementara. Saya kira semua kita pernah punya pengalaman menjadi seorang musafir. Namanya juga menjadi seorang musafir, senikmat apapun dalam kemusafiran, seindah apapun tempat tinggal yang kita tempati, secantik apapun alam yang ada di tempat kemusafiran kita, toh pada akhirnya kita pun bakal kembali, kan? Ya. Kembali pulang ke kampung kita yang sebenarnya, dan kampung kita yang sebenarnya itu adalah surga. Nah, ini bagaimana ini aspek ini itu, pandangan yang seperti ini itu menjadi pandangan kita sebagai suami, menjadi pandangan istri kita, menjadi pandangan anak-anak kita. Itu menjadi pandangan anak-anak kita. Dan masya Allah, ini hadis nasihatnya untuk Abdullah bin Umar. Ya. Berawalnya ya. Dan usianya adalah 12 tahun. Nah, saya kira di situ. Karena begini, hancurnya tatanan kehidupan ini saya kira diantaranya adalah berawal dari salahnya seseorang memandang dunia. Apakah dunia itu berupa jabatan? Apakah dunia itu berupa harta kekayaan? Apakah dunia itu berupa kesenangan-kesenangan yang lain? Nah, salah di dalam memandang, itu bisa bahaya. Yang menyebabkan keserakahan, yang menyebabkan terjadinya kezaliman, yang menyebabkan orang lupa kepada hakikat sang pemberi rezeki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya kira ini agenda kedua. Setelah agenda yang pertama kemarin, ayo kita bangun satu pandangan bahwa kehidupan ini panjang. Tidak berakhir dengan kematian yang akan menjemput kita setelah kehidupan dunia sekarang ini. Panjang perjalanan hidup, dan kita bisa gali itu. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dan perjalanan panjang itu ternyata ditentukan dengan kehidupan yang pendek di dunia sekarang ini. Nah, di dunia ini penentu, tapi di dunia itu ternyata pendek. Nah, berarti memandang dunia itu menjadi penting. Nah, dunia itu harus kita pandang bahwa kita memandang dunia atau kita berada di dunia harus kita pahami bahwa kita ini sedang berada dalam kemusafiran. Gitu. Oke, itu kata kunci yang pertama. Maka kemudian nanti Abdullah bin Umar memberikan penjelasan dalam penjelasan terkait hadis itu. Kalau di waktu pagi jangan nunggu sore, kalau kita berada di waktu sore jangan nunggu di waktu pagi, kalau kita lagi sehat jangan nunggu lagi ketika sakit, kalau kita lagi kaya jangan nunggu miskin. Begitu. Itu bagaimana pandangan itu menghasung kita semuanya untuk betul-betul mengoptimalisasikan peluang pendek kehidupan dunia, karena bagaimanapun sekarang ditentukan dengan sekarang, bagaimanapun nanti ditentukan dengan sekarang. Inilah optimalisasi masa. Nah, gitu ya. Inilah konsep efisiensi, inilah konsep efektivitas, inilah konsep hemat, inilah konsep apa ya? Konsep jangan sampai ada waktu terbuang berjalan tanpa ada kemanfaatan sedikit pun. Nah, saya kira hal-hal seperti itu penting untuk kemudian menjadi paradigma dari anak-anak generasi muda hari ini. Nasihatku untukmu.